Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'im bihukukillah ma daqat illa farrajahu dhah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu wassalamu alayka ya man arsalakallah rahmatal alamin. Wasallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi sadatina Rasulillahi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ulu jami'an. Monggo sarang-sarang maos doa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, teman-teman para habaib, ingkang kula mulyakaken dan kula cintai, wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Abdurrahman Al-Atas Al-Habib Muhammad Ba'akil Wal-Habib Taufiq bin Muhammad Barakbah An-Nuki, teman-teman para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat dan juga pejabat pemerintah. Saat ini telah hadir Bapak Kepala Desa dan juga para guru-guru ngaji sedaya ingkang derek hadir, masyarakat khususipun Desa Bunut Wetan dan sekitarnya, hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, mugi-mugi kempal kula ambengan soyo niki dadosaken sabab turunipun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kumpul kula ambengan soyo dalu niki dadosaken sabab kula ambengan soyo disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Nopo ingkang sampun kita amini di dalam doa maulid niku mencakup dari seluruh hajat nopo mawon. Niku menawi dipun drami kali Allah doa maulid pun panjenengan boten nopo kekarepan panjenengan, baik hajat dunia hajat akhirat boten sakit nyebut saking katai. Habib Ali damel doa niku pun mencakup, walaupun panjenengan wis pokok tekotok kantun ngamini ngoten tok mawon, wis hajat napa mawon dikabulaken kali Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Habib Ali ndongaaken dateng kula pengen soyo di dalam doa Habib Ali, waghfir lil muznibin waqdi dainal madinin waghfir lil muznibin wa taqabbal taubatat taibin. Ya Allah, mugi-mugi wong-wong sing kathah utangi panjenengan enggal-enggal lunasi sedaya. Amin. Niku dungane Habib Ali. Atus panjenengan wis gak usah nyebutno utang panjenengan, wis didungakno Habib Ali. Nopo mawon sing dadosaken kesulitan pun katut. Ya Allah, muka-muka tiang-tiang sing akeh dosane panjenengan sepuro. Ini kudungane Habib Ali. Walaupun kita gak njaluk sepuro, mesti dungakno Habib Ali. Ya Allah, muka-muka tiang-tiang sing tobat datang panjenengan-panjenengan terami tobati. Ini kehidungannya Habib Ali. Masya Allah kumplit ya. Kantun kulan panjenengan saya niki praktek di dalam segala amal ibadah kula panjenengan saya kari noto ibadahi nggih. Terus tujuan kita ngikuti majelis Riyadhul Jannah niki nomor setunggal tujuan kita untuk memperbaiki ibadah sing sampun sae lebih sae lagi sing dereng sae disaeni ibadahi. Terus di dalam memperbaiki ibadah solawat niki mendorong supaya kula bangsa niki tambah semangat anggen kita ngelampai ibadah datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo sampai wong ngarani walaupun solawatan walaupun maulitan ya tetepe gak sembahyang ini ngisin-ngisini ya ngisin-ngisini. Nah tujuannya solawatan, tujuannya maulidannya, tujuannya cek sregep sembahyang. Untuk sampai ono wong gawe dalil, walaupun solawatan ben bengi, gak sembahyang ya percuma. Nah, ini kadang-kadang dalil ngoten niku sembrono. Nggih. Tujuannya solawatan ben bengi ini tujuannya cek sregep ibadah. Sing gak sembahyang cek sregep sembahyang ya. Sing biasae males cek tambah sregep. Lah tujuane niku ya. Mun diprunggel ya, walaupun selawatan, walaupun maulidan tapi lek gak sembahyang percuma. Mboten percuma, tetep akan bermanfaat. Dibanding no sing gak selawatan, gak mau maulidan, gak sembahyang tambah nemen niku. Ya. Lakno maulid solawat niki kita dadosaken wasilah nggih, wasilah lantaran nggih untuk menjadikan amal ibadah kula bangsa niki gampang diterima kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijab fa idza shalla 'alayya in khalaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijab hatta yusalli 'alayya fa idza shalla 'alayya in khalaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a. Atau sepanjangan maulidan solawatan niki niki menjadikan doa kulal bangen saya niki gampang dipun terami dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanten setiap kita berdoa datang Allah antara kita kali Allah niku mesti pasti selalu ada hijabnya, wonten aling-alinge, wonten dindinge, entena dangdangi hatta yusalli alaiya sehingga kula bangen sunki maca selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu panjenengan maca selawat dateng Kanjeng Nabi langsung ingkang namine aling-aling dinding niku langsung bedah buka dengan sendirinya barokahe maca selawat. Sehingga lek wis buka dinding niku wau nggih aling-aling pun buka mongko warufi'at doa doa kula pengen suki akan terangkat yakni dipun tampi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kranten solawat niki juga sebagai istighfar. Terus panjenengan walaupun gak moco istighfar moco solawat tok niku disepuro kali Gusti Allah ya. Jadi solawatan tok niku lho disepuro kali Gusti Allah. Napa terus Kanjeng Nabi salatukum aliyya mahaqatun. Solawat panjenengan marang Kanjeng Nabi niku saged menghapus daripada segala kesalahan. Jadi panjenengan menawi nggih wadah mojo solawati niku saged ndadosaken disepuro dosa-dosa kula mengsoyo kali Allah Subhanahu wa taala. Tadi solawat niku nggih termasuk istighfar ya. Dan solawat juga sebagai zikrullah ya. Solawat niku yo kena diarani zikir nang Gusti Allah ya. Setiap kita membaca solawat pasti kita selalu diawali nyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ping pinten mulai nyebut mulai awal di dalam maulid ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad. Selalu diawali nyebut nang Gusti Allah. Baru maca selawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku lek majelis selawat niku mesti majelis zikir ya. Panjenengan maca Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Yo nyebut nang Allah, yo nyebut nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya berzikir tok nang Allah, belum kita iso diarani melok maca selawat. Lek panjenengan maca selawat tok nang Kanjeng Nabi niku termasuk yo zikir nang Gusti Allah, kena diarani yo zikir, nggih. Okay? Lah niki bedane wong ahli zikir kali ahli maca selawat. Ale kita zikir tok nang Allah nggih. Okay? Niku wonten persyaratan yang banyak persyaratan. Ya, yeah. Kathah persyaratane wong zikir niku. Kudu sing ikhlas. Khusyuk ya. Terus lae sing sae malih kudu suci sunahe ngadep nang kiblat ya. Dadi kata persyaratan-persyaratan di dalam zikir nang Allah. Tapi lek maca selawat tanpa persyaratan. Tanpa syarat. Khusyuk mboten khusyuk tetap diterima kali Gusti Allah. Niku selawat. Suci gak suci ya. Panjenengan maca selawat nggih diketolah-toleh tetap diterima kali Gusti Allah. Barokai syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan wasilah. Nggih, mugi-mugi sebab kita istiqomah mengikuti kegiatan Majelis Riyadhul Jannah niki manah kula pengen suan kita tambah cidek nang Gusti Allah, tambah cidek datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lawan kita istiqomah mengikuti kegiatan Majelis Riyadhul Jannah, kula pengen suan kita tambah dicidek no kali poro alim ulama, kali poro habaib nih. Ranten di Majelis Riyadhul Jannah niki perkumpulannya para ulama, para habaib. Niki salah satu majelis yang mudah-mudahan bisa membanggakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita menghidupkan daripada sunah-sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iki kados dalu niki, ketika manusia wis gak patek seneng kumpul. Manusia wis gak patek seneng nggih dijak maca-maca zikir, maca selawat. Wis manusia wis gak patek seneng ngremehno nang sunah-sunah. Panjenengan kok isik gelem ngurip-ngurip ya. Niku ganjarane panjenengan dipun paringi kali Gusti Allah 100 orang yang mati syahid. Allahumma ja'alna minhum. Tawi Kanjeng Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid. Sinten tiyang sing ngurip-ngurip sunnah Kanjeng Nabi ketika menungso niki wis rusak, wis gak gelem ngurip-ngurip, wis meninggalkan daripada sunnah-sunnah pun Kanjeng Nabi. Mongko tiyang punika mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Satu saja ya, mboten usah 100, setunggal mawon mendapatkan pahala orang yang mati syahid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna min minhum. Niku dipun paringi kula pengen sun niki mlebu swarga tanpa dihisab. Padahal hanya satu orang mati syahid. Nopo malih sampai setunggal ratus, masya Allah. Niki untunge, nggih. Kula pengen sun niki bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala, nggih. Saged dipun ringanaken kula pengen sun niki kumpul kali para ulama, nggih. Kumpul kali para habaib, kumpul kali tiyang ingkang soleh-soleh. Niki masya Allah niki termasuk pilihan, ya. Niki lek mboten angsal fadhole Gusti Allah mboten saged, ya. Niki fadhol kautamane Allah. Niki mugi-mugi Allah selalu memuliakan kula pengen saya dijadikan kita min ahlil khair, daripada orang yang baik-baik, ya. Baik akhlaki, baik ibadai, baik budi pekertine, ya. Mugi-mugi lawan kumpul kita sedaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula menyang dipun paring istiqomah, dipun kuwataken istiqomah kita kali Allah Subhanahu wa taala. Wis nopo mawon sing panjenengan saged nglampahi, nggih. Walaupun barangi titik ringan, sing penting panjenengan istiqomah. Sing penting pokok istiqomah tok, wis. Walaupun sak kampung kanu sing solawatan, mek ana wong siji tok sing istiqomah, niku iso mbarokke wong sak kampung sing istiqomah. Pokok kula nyuwun panjenengan mengikuti mboten hanya di majelis maulid Riyadhul Jannah tok, tapi kita mengikuti majelis-majelis taklim-taklim yang lainnya yang diasuh oleh para alim ulama, para kiai-kiai, ya. Banten majelis Riyadhul Jannah niki akan mengangkat, ya, akan memakmurkan daripada majelis-majelis yang lainnya. Harus gak oleh fanatik lek wis melok Riyadhul Jannah wis moh melok liyane mboten angsal, nggih. Kudu siap jamaah Riyadhul Jannah ngurip-ngurip kegiatan di kampunge, ya, nggih. Baik majelis tahlil diurip-urip, ojo sampai ditinggal, nggih. Lan oleh malam Jumat niki kegiatan sak Malang Raya niki prei selawatane ganti tahlilan sak Malang Raya malam Jumat niki, nggih. Kula instruksikaken setiap malam Jumat seluruh jamaah Riyadhul Jannah harus ikut, nggih, kegiatan nang tahlil di kampung-kampungnya, nggih. Nah, sehingga jamaah Riyadhul Jannah niki iso ngramekno jamaah tahlil setunggal. Terus jamaah Riyadhul Jannah kalau di kampungnya ada kegiatan jamaah, terus Ustaz Son jamaah napa tiba, nggih. Harus ikut meramaikan, nggih, memakmurkan, nggih. Ranten niku nggih termasuk majelis selawat. Harus saumpama wonten malih majelis taklim ten kampunge, harus panjenengan ikut, nggih. Ranten jamaah Riyadhul Jannah harus mengikuti daripada para alim ulama, nggih, para habaib, para kiai wonten wilayahi masing-masing. Terus jamaah Riyadhul Jannah niki menyebar di mana-mana, nggih. Wonten manakipan, nggih. Jamaah manakib ikut, nggih. Kula ki ambek niki ahli manakib, nggih. Nggih, mboten selawatan tok. Kula mulai cilik niki diajari wiritan manakib kali abah kula. Dadi manakib niki wis ibaratnya panganan wis panganan ini. Terus kita yang gerak no manakib, nggih. Sehingga di mana-mana majelis di situ ada jamaah Riyadhul Jannah. Sehingga hidup semuanya majelis-majelis akan hidup. Nah, mudah-mudahan dengan adanya majelis Riyadhul Jannah termasuk kegiatan NU, ya. Lalu NU ojo sampai nggih gak melok selawatan, ya. Ana enten wong NU gak melok selawatan. Apa nung NU gak melok selawatan pertu ditakoni ke NU ane ya. Lek wong Riyadul Jannah ahli sholawat iki wis mesti NU ne, gak usah daftar NU wis mesti NU ne, pangan ahli maulid, ahli sholawat, ahli manaqib, ahli tahlil wis mesti NU ne wisan. Walaupun mboten terdaftar di anggota NU pun NU panjenengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi apa ono wong NU isik takon maulid opo, sholawatan iki opo, isik takon oh berarti wong iku dirumate NU to menanane ya. Panjenengan tanglet ten pengurusi NU nih. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Riyadul Jannah niki termasuk bagian daripada NU. Mudah-mudahan NU niki terus akan hidup selama Riyadul Jannah niki terus berjalan. Amin Allahumma amin. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sebelum kita sarang-sarang, kita tutup dengan bacaan doa ikhtitam majlis, doa kunut. Kita bacakan suratul Fatihah untuk keluarga-keluarga kita yang saat ini sedang sakit. Kita dongaaken di majlis yang mulia ini lantaran wasilah datang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi keluarga-keluarga kita ingkang sakit, enggal-enggal dipunparingi sarah sekaligus ya Allah, enggal-enggal dipunparingi sehat wal afiat. Khususipun kita dongaaken datang para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita, guru-guru kita ingkang wonten wilayah kampung-kampung kita, kita dongaaken mugi-mugi pembimbing-pembimbing kita senantiasa dipunparingi panjang umur dening Allah, dipunparingi sehat wal afiat. Allahumma ya syafil amrat isfi maradona wa maradona muslimin syifan ajila alwahal ajal al-ajal syifan la yaqadir saqaman wala alaman bibarakati sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani syifaiha wa nuril abasari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi barik assalim bisirri wa asraril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha kang nomor kali biniyati biqadha'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Niat ing dalam manah panjenengan untuk nekaaken hajat kula panjenengan saya nggih, khususe sing gadah hajat anak-anak kita yang akan menjalankan ujian nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kelancaran. Gusti Allah maringi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal nggih. Mugi-mugi sedaya dipunparingi lulus dening Allah. Anak-anak kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, manfaat bagi kedua orang tuanya dunia sampai akhirat. Allahumma ya fatah ya fatah ya fatah ya fatah ya fatah iftah alina wa ala awladina futuhal arifin futuhal arifin futuhal arifin wa yufakinna fiddin wa yahdina wa iyahum ila sawa'i sabil wa yu'allimuna ta'wil wa ju'alna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lana shaykhan wa mursyidan wa dalil bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama bisirri wa asrari Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Amin. Fatihah yang terakhir untuk keluarga-keluarga kulambangan saya ingkang sampun tilar dunya nggih. Nyatakan dalu niki kita kirim doa datang ahli kubur ya. Baik dengan sedekah, baik dengan bacaan selawat. Selawat niki saged kanggo kirim doa ya. Bab selawat nek kanggo dikirimno doa nang ahli kubur dadi nur, dadi napa cahya iso padang di alam kubur nggih. Moga kelawan doa selawat, kelawan doa sedekah panjenengan, nggih. Kelawan doa zikir panjenengan. Muga-muga ahli kubur kita sedaya dipun paringi maghfirah rahmat dening Allah Subhanahu wa taala, khususipun tiang sepuh kali kula mengen saya ingkang sampun sedo, nggih. Mugi-mugi Allah maringi jembar wonten di alam kuburi. Kuburane didadosaken raudhatun min riyadil jannah. Allahumma arwah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allah taghashahum bir rahmah wal maghfirah yu'li darajatin fil jannah. Ajarakumullah bisirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng mos doa kunut ikhtitam majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad